Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'd. Sebelum kita melanjutkan matan yang terakhir kita baca disetorkan terlebih dahulu, yaitu matan yang berkaitan tentang masalah kenapa suatu isim kok ternyata kadang-kadang mabni karena ada keserupaan yang sangat dekat dengan huruf. Sedangkan kaidah apa? Asy-syai'u idza asbaha asy-syai'a akhadha hukmahu. Sesuatu ketika menyerupai sesuatu yang lain maka akan mengambil hukumnya. Naam, antum setorkan matanya yang kemarin sudah disepakati, tafadhol. Walismu Kasabail Ismail. Naam. Kita lanjutkan barakallahu fiik. Sekarang kita akan masuk ke halaman ke 77 itu, 77, keserupaan yang dikenal dengan keserupaan atau nah barakallahu fiik masih 76 itu bagian bawah itu ya. Ya. Yeah. Naam. Keserupaan yang bentuknya masih lafzi. Karena keserupaan di sini ada asyabahul ma'nawi, ada asyabahul lafzi. Antum enggak perlu bingung. Keserupaan lafzi itu karena lafadznya jumlah hurufnya sama dengan huruf. Paham ya? Huruf sendiri kan terdiri dari satu huruf juga ada, dua huruf juga ada, ya kan? Nah, isim ini ternyata jumlah hurufnya kadangkala satu, kadangkala dua, serupa dengan apa? Huruf. Ini keserupaan lafzi namanya. Keserupaan apa? Lafzi. Karena serupa, nah barakallahu fiik, karena serupa dengan huruf tadi itu akhirnya mengambil hukum huruf mabni gitu loh. Bisa dipahami ya? Karena huruf semuanya mabni. Kalau keserupaan maknawi, perhatikan, kalau keserupaan maknawi, dia bisa jadi jumlahnya beda, jumlah hurufnya beda, tapi maknanya sama. Contohnya ya barakallahu fiik. Nanti yang akan jadi contoh untuk gambar dulu. Mata. Mata ini yang isim ya. Kalau mata syartiyah, mata tadhhab, adhhab. Perhatikan. Mata tadhhab, adhhab. Kapan mau pergi, aku pergi. Mata isim atau bukan? Isim. Isim syart. Mabni enggak? Mabni. Serupa dengan huruf. Huruf syart. Serupa dengan huruf apa? Huruf syart. Nah, huruf syart ini mata berapa hurufnya? 1, 2, 3. In berapa hurufnya? In, in syart ya. 2, 1, 2. Kalau lafzi enggak cocok. Kalau maknawi cocok, sama-sama syartiyah gitu maksudnya. In tadhhab adhhab. In tadhhab adhhab. Sama-sama syartiyah atau tidak? Sama-sama syartnya atau tidak? Wah, berarti mengandung makna syart. Tapi lafadznya, wadah peletakan hurufnya sama enggak? Enggak sama. Bisa dipahami? Mata juga syartnya, in juga syartnya. Tapi mata ini isim. Kenapa kok mabni? Serupa dengan, semakna dengan in syartnya yang huruf. Paham? Tapi serupa dengan huruf enggak? Serupa dari si makna atau lafaz? Makna. Sudah paham soal ini? Wadih hisan. Paham belum? Kalau yang sebelumnya kemarin lafaznya jumlah hurufnya sama gitu ya. Nah, seperti itu. Walaupun maknanya beda, ini maknanya. Kita lihat qauluhu fi ismihi jitana ay atta wa na fata fa'ilun wa na maf'ulun bih wa ta mawdu'atun ala harfin wahid. Ta di sini nah barakallahu fiik diletakkan barakallahu fiik diletakkan apa? Dengan satu huruf. Nah, ta serupa dengan apa? Dengan huruf yang hurufnya sama satu tok. La misalkan sin saat habu sin sama dengan ta ini kan satu huruf kan dari si peletakan wa. Wana maudhu'atun al harfain. Na dia ditetapkan diletakkan di atas dua huruf. Na nun sama alif. Berapa jumlahnya? Dua. Ini mirip dengan huruf yang jumlahnya dua huruf juga. Contohnya apa? Min. Na dan min sama atau tidak Abdurrahman? Dari peletakan sisi peletakan sama sama-sama dua huruf. Cuman kalau na ini domir yaitu isim, sedangkan min itu huruf jar. Mafhum ihsan. Ayo na'am. Kita lanjutkan lagi. Idan jika demikian, idza wajadna isman mawdu'an 'ala harfin, apabila kita menjumpai isim yang dia diletakkan di atas satu huruf, maksudnya isim ini terdiri dari satu huruf, aw harfain atau terdiri dari dua huruf, fahuwa mabni, maka dia mabni. Fata allati hiya dhamir ism, ta yang dia itu dhamir ada isim, ya enggak? Jitana ta dhamirun muttasilun mabniun al fathi fi mahalli rafin fa'il. Mafhum? Naam. Kemudian wahiyya mabniyatun ala dhammah, ya kan? Mabniyun ala dhammah aw ala fathah, bisa juga ala fathah. Aw ala kasrah, ala kasrah juga bisa. Jitana, jitu, jiti. Mafhum insyaallah ini? Bisa dipahami insyaallah ya? Nah, barakallahu fiik. Bihasabi al-mukhatab wal mutakallim, tergantung dengan orang yang diajak bicara dan yang berbicara. Mafhum? Bisa jita, jitu, jiti. Tergantung yang berbicara dan tergantung orang yang diajak bicara. Mafhum? Naam. Berikutnya. Walinadha hiya mabniyatun. Sekarang ada pertanyaan, kenapa kok dia mabni gitu loh? Kenapa kok dia mabni? Qalu, mereka mengatakan li'annaha tushbihul harfa fil wada', dikarenakan na'am barakallahu fiik, ta sama na tadi itu ada keserupaan dengan huruf dari si peletakan. Mafhum? Ada unsur keserupaan dengan apa? Huruf dari si peletakan. Haitsu kanat al harfun wahid, takun akramna. Sisi peletakannya apa barakallahu fiik? Haitsu kanat al harfun wahid, yaitu karena dia apa? Terdiri dari satu huruf. Jitana, taknya berapa huruf? Satu, mirip dengan huruf jar yang mirip dengan huruf yang satu juga. Sin tangfis itu. Sa'ad habu. Mafhum? Na'am. Taqul akramna fana ismun wa hiya mabniyatun li'annaha ashbahatil harfa fil wad'i al harfain. Nah, di sini dia isim mabni dia karena dia serupa dengan huruf yang diletakkan terdiri dari berapa huruf? Dua huruf. Mafhum? Nah, berapa huruf di situ Abdullah? Nah, dua. Mirip dengan min, huruf jar dua juga. Bisa dipahami soal ini Abdurrahman? Naam. Wa na'khudhu min hadzal mithal anna jami'a dhamairi allati fi mahall rafa' wallati fi mahall nasb wallati fi mahall jar mabniyatun. Kita mengambil dari contoh ini bahwasanya semua dhamir yang dia itu kedudukannya menempati rafa' atau kedudukannya menempati tempat nasab atau dia menempati tempat apa? Jar, semuanya mabniyatun. Dhamir itu enggak ada yang mu'rab. Dhamir itu tidak ada yang mu'rab, semuanya mabni. Dhamir tidak ada yang mu'rab, semuanya apa? Mabni. Naam. Yang mu'rab itu selain dhamir. Itu paham baik-baik. Kata beliau di sini, perhatikan baik-baik, barakallahu fiik. Fa akhadna, maka kita telah mengambil anna dhamira al-marfu'ata mabniyatun min at-ta' li anna at-ta' fa'il. Bahwasanya dhamir-dhamir marfu'ah itu mabni. Contohnya ta', karena ta' adalah fa'il, ya kan? Jitana, kamu mendatangi kami. Siapa yang datang kamu? Wa akhadna anna dhamira al-mansubah wal majrurah mabniyatun min na min na. Dan kita juga sudah mengambil bahwa domir-domir yang fi mahali nasbin, fi mahali jer, itu mabni juga. Contohnya itu na, ciptana, ya enggak? Na, domirun, muttasilun, mabniun, ala sukun, fi mahali nasbin, mafulun bih. Mafum, misal? Ewa, kita lanjutin lagi. Li anna na, tasluh lin nasbi wal jer. Karena domir na itu bisa untuk fi mahali nasbin, bisa untuk fi mahali jarin. Kalau di sini fi mahali apa, teman? Cittana nasbin. Yang fi mahali jarin contohnya apa? Auladuna. Haula auladuna. Mereka adalah anak-anak kami. Nah, na di situ dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahali jarin mudhafun ilaihi. Bisa dipahami? Nah, ini mudah, gamblang, wadih. Jelas. Nah, tidak perlu panjang lebar. Idan, jika demikian, fakulu dhamair mabniyatun, semua dhamir mabni. Dhamairu rafa, dhamairu nasab, dhamairu jar, al-muttasilah wal munfasilah, baik yang muttasil maupun yang munfasil, dhamir itu semuanya mabniyun. Wa in kana al-muallif rahimahullah lam yadhkur al-munfasilah. Walaupun mu'allif di sini Ibnu Malik, beliau tidak menyebutkan domir munfasil. Padahal rinciannya sudah kita lihat, kan? Sudah kita lihat semua. Mulai dari kitab Jurumiyah sudah dijelaskan. Kitab Mutamimah sudah diulang lagi. Di kitab Kotor Nadak sudah diulang lagi. Domir terbagi menjadi dua. Bariz sama mustatir. Yang bariz terbagi menjadi dua. Munfasil sama muttasil. Yang mustatir terbagi menjadi dua, wujuban sama jawazan. Bagiannya sudah kita lewati semuanya, barakallahu fiik. Naam. Faham ya? Kalau masih belum gamblang, belum jelas, belum mungkin, baca itu artikel yang sudah pernah saya bagikan, At-Taisir fi bayani haqiqatid dhamir. Itu insyaallah mewakili kalau belum jelas. Kalau bagi anak pribadi alhamdulillah sudah jelas. Jadi kalau antum sudah setingkat alfiyah kok belum jelas, itu terlambat. Upayakan dhamir sudah melekat di benak antum. Muttasil, munfasil, mustatir, wujuban, jawazan. Naam. Mafhum Abdurrahman? Ewa naam. Kita lihat di sini. Lakin akan tapi, dhaqaraha ahlul ilm. Tapi ahlul ilm telah menyebutkannya. Wa fi hadhil qa'idati rahatul insan. Dan di dalam kaidah ini, rahatul insan. Sudah membuat apa? Tenang seseorang. Membuat tenang seseorang. Maksudnya membuat tenang manusia. Paham ya pada kaidah ini? Kenapa? Langsung kan dapat setiap domir mabni sudah selesai. Tenang gak setelah dapat kaidah itu? Tenang. Domir itu mabni atau murab ya? Gak usah nanya lagi. Setiap domir pasti mabni. Nah, kaidah. Tenang orang udah. Fakullama wajadta dhamiran fa huwa mabniyun. Maka setiap kali, kullama setiap kali, maka setiap kali engkau mendapati atau menjumpai dhamir, maka itu mabni. Bisa babi syabahil wad'i, dengan sebab apa? Keserupaan dari sisi peletakannya. Mafhum? Keserupaan dari sisi peletakannya. Yang kedua, qawluhu wal ma'nawiyyu. Sekarang sisi keserupaan dalam hal makna. Lafadznya beda, maknanya ada unsur kesamaan. Karena ada unsur kesamaan dari sisi makna, kaidahnya diterapkan asy-syai'u idza asbaha syai'a akhadha hukmahu. Sesuatu itu ketika menyerupai sesuatu yang lain mengambil hukumnya. Kita ambil dikit. Ai wasyabah al-ma'nawi wa hadha huwa al-qism ats-tsani. Ini pembagian yang kedua. Pembagian yang berapa? Yang kedua. Qalu fil mata ucapan beliau fi mata, contohnya pada lafaz mata. Wal ma'nawi fi mata wa fi huna, kan itu. Yang pertama, kasabahil wad'i fi ismai jitana. Wal ma'nawi fi mata wa fi huna. Nah, mata itu isim syart. Kenapa mabni ya? Karena serupa dengan huruf. Huruf yang maknanya syarat juga. Walaupun jumlah hurufnya beda tidak masalah, tapi maknanya sama. Mata tadhhab adhhab. Kapan pun kamu pergi, aku pergi. Mata isim syart. Syartiyah. Mirip dengan in syartiyah, in tadhhab adhhab. Jadi pahami? In tadhhab adhhab. Di situ sama dengan apa? In syartiyah yang dia itu huruf. Jadi pahami? Sehingga mata ketika serupan dengan in, maka dia mabniyun. Disimak baik-baik barakallahu fiik. Asbabul ma'nawi bi mata, fa mata tushbihul harfa bil ma'na. Maka mata di sini serupa dengan huruf dalam apa hal makna, la fil wada', bukan dalam hal peletakan. Mata berapa huruf Abdurrahman? 3 huruf. Sedangkan in berapa huruf? 2. Enggak cocok kalau dalam peletakan. Tapi kalau dalam hal makna, sama enggak maknanya? Sama enggak maknanya, Ihsan? Mata dan in sama enggak dalam hal makna? Sama. Makanya maknawi, bukan lafzi. Mafhum Abdullah? Naam, ini upayakan tidak ada yang gagal paham. Ini mudah sekali. Kita lihat. Li'anna mata huruf wa salatatun. Dikarenakan mata itu hurufnya 3. Mim, ta, alif bengkok itu. Paham ya? 3. Walakinaha, akan tapi dia, tasluh antakuna syartan. Dia bisa menjadi syartiyah. Wataslu antakuna istifhaman, dan bisa juga untuk istifham apa istifham? Pertanyaan. Mata tadhhab ya akhi? Istifham. Wa syartu qad udiya lahu harfun dalan alaih. Sedangkan syarat itu juga ada huruf yang diletakkan menunjukkan syarat ada. Wal istifham qad udiya lahu harfun dalan alaih. Sedangkan istifham juga ada huruf yang diletakkan untuk menunjukkan istifham. Contohnya apa? Huruf hal. Hal huruf istifham atau bukan? Huruf. Hal huruf istifham atau bukan? Nah, mabni enggak? Mabni. Mata dengan hal. Mata yang mana ini? Mata istifham. Mata tadhhab. Mata tadhhab ya akhi. Nah, mabni enggak sih mata itu? Isim istifham mabni. Mafhum? Cuman keserupaannya dengan huruf yang istifham juga. Serupa dengan hal. Hal anta talibun? Apakah kamu pelajar? Hal anta tajirun? Apakah kamu pedagang? Hal zaitun qaimun? Hal qama Muhammadun? Naam, ini mudah. Fa'idad Fa'idha ja'alnaha syartiyatan asbahat fil ma'na in syartiyah. Masya Allah. Kalau kita jadikan hatta itu syartiyah, kalau kita jadikan mata itu syartiyah, maka serupa dengan apa? Serupa dengan in syartiyah dalam hal makna. Mata tadhab adhab, in tadhab adhab. Mafhum? Itu contohnya dikondisikan. Wa idha ja'alnaha istifhamiyatan asbahat fil makna hamzatul istifham. Masya Allah. Kalau kita jadikan istifhamiyah, perhatikan ya istifhamiyah. Seperti ini. Ewa. Mata nah barakallahu fiik. Mata yadhhabu aliyun. Istifham, isim istifham. Mata yadhhabu aliyun, kapan Ali akan pergi? Mirip dengan hamzah istifham. Paham ya? Adhhabu aliyun. Mirip enggak, Ihsan? Sama-sama istifham mirip enggak? Mirip, tapi mirip dalam hal mirip dalam hal peletakan atau dalam hal makna? Makna. Itu namanya asbahul ma'nawi. Itu namanya. Bisa dipahami Abdullah? Ewa. Kita lihat sini. Wa in syi'ta faqul, jika kamu mau, kamu katakan tusbihul hal. Ewa. Yaudah, kalau gitu miriplah dengan hal. Kalau hal kan jelas dua ya. Kalau ini kan cuma satu tok. Kalau hal dua. Sedangkan mata berapa? 3. Kalau dalam hal peletakan enggak cocok. karena hurufnya beda jumlahnya. Tapi kalau dalam hal makna sama-sama istifham. Wa hiya ila hal aqrab min al hamzah. Kalau diserupakan dengan hal lebih dekat daripada hamzah. Kenapa? Li anna hal mawdu'atun al harfain. Dikarenakan hal itu apa? Didatangkan, diletakkan dalam keadaan dua huruf. Wa mata ala thalathati ahruf, sedangkan mata tiga huruf. Fahiya ila hal aqrab minha ila al hamzah. Maka kalau dia diserupakan dengan hal itu lebih dekat daripada diserupakan dengan hamzah. Lakinnahum, akan tapi mereka orang-orang Arab, ja'aluha musbihatan lil hamzah fil makna. Mereka menjadikan mata itu serupa dan hamzah dalam hal apa? Makna. Kalau sudah seperti ini, ada iskal lagi. Mau jumlahnya hurufnya banyak sedikit, ya biarin saja, tapi intinya maknanya sama. Jadi paham ya teman-teman? Naam. Li'anna al-asla fi adawat istifham ya hamzah. Karena hukum asal alat-alat yang digunakan untuk bertanya itu kembali ke hamzah. Dikenal dengan ummul bab, induk bab. Istifham ya hamzah. Mafhum? Hamzah itu istifham, itu induk bab. Bisa dipahami ya? Naam. Idan, jika demikian, jami asmal istifham abniyatun, semua isim-isim istifham abni. Naam. Illa ayyan. Illa ayyan. Kecuali lafad ayyun. Itu istifham tapi nama abni. Ngikutin amilnya. Wa kadhalika jami asmal syartna abniyatun illa ayyan. Sama juga. Seperti itu pula seluruh isim-isim syartu abni kecuali ayyan. Ya kan? Ayya kitabin qara'ta. Ayya kitabin takra' akra'. Ayya kitabin takra akra. Ya. Kitab apa saja kamu baca, aku baca. Mansub seperti itu. Nah, seperti itu. Hah? Ayu syai'in. Nah, marfu kan itu. Ya. Sehingga dia tidak mabni. Adapun alasannya kenapa kok dia murab dikecualikan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Tadi pantunnya yang besok setorkan masih sama. Pantunnya setorkan masih sama. Wal ismu minhu mu'rabun wa mamni li syabahin min al huruf mudni ka syabahin wad'i fi ismai jitana wal ma'nawi fi mata wa fi huna. Itu yang disetorkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Walhamdulillahirabbil alamin.